Barakallahu fikum. Dan ikut, pernah ikut membagikan beberapa buku dan kaset tersebut. Apa Syekh Bukhari pernah merekomendasi Ustaz Muhammad Sewet? Enggak kan? Yang ada apa? Masmuk. Anehnya ulama enggak kenal dia. Ini yang aneh lagi gitu loh ya. Mengaku duta ulama, tapi ulama menanyakan, Masmuk, siapa namamu? Kan mengerikan yang seperti ini. Kita majlis di rumahnya Syekh Rabi', dan saya yang bertanya tentang As-Saffah di Indonesia, saya yang bertanya tentang itu, dijawab oleh Syekh. Dan saya katakan, Syekh, mereka menyebarkan buku-buku Syekh bin Baz, buku-buku Syekh. Aywa, mereka begitu. Awalnya menunjukkan seakan-akan mereka menyebarkan buku-buku para ulama. Lihat besok. Masya Allah, beliau bukan tahu yang goib, tapi pengalaman banyak. Sehingga beliau katakan, nanti lihat, dia akan menjadi musuh yang paling keras terhadap dakwah salafiyah. Itu masih ingat di telinga saya ucapan beliau. Dan kemudian Masya Allah, terjadi apa yang terjadi. Saya lihat ada berapa kardus tulisannya, isinya kitab berjudul Sistem Pendidikan Ikhwanul Muslimin, Yusuf Qardawi. Saya tegur, saya enggak diam. Apa-apaan ini? Katanya Yayasan Salafi, kok menyebarkan bukunya Ikhwanul Muslimin? Bukunya Khawarij. Anda enggak tahu, itu ada titipan orang. Pimpinan yang tertingginya, Muhammad Khalaf, cek tanyakan juga, ini kok ada buku Ikhwanul Muslimin di sini? Oh, itu punya teman saya. Wallahi, dengan itu saya tinggalkan mereka. Mengapa? Kalaupun bukan punya kamu, punya temenmu, berarti engkau temannya Ikhwani, kan begitu? Dan membantu. Ya sama saja, punya kamu ataupun punya temanmu, berarti kamu memang temannya Ikhwanul Muslimin. Ya. Apalagi kemudian saya dapatkan buku ditulis oleh dia, Umar Khalaf. Judulnya Dalilut Talibah. Kalau terjemahkan apa itu? Panduan untuk mahasiswi. Isinya masalah akhlak, masalah akidah, prinsip-prinsip dijawab atau dimasukkan fatwa-fatwa dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz dan sebagainya. Ternyata di belakangnya ada bab masalah dakwah. Dijawabnya bukan oleh masyayikh, tapi oleh tokoh-tokoh suri, Salman Auda, Ayat al-Khori dan seterusnya. Tambah jelas kalau dia salah satu dari tokoh-tokoh sururiin yang akan mencampur adukkan dakwah salaf dengan dakwah Ikhwanul Muflisin.